kayo, abang tolong. Tang ting tang ting tong, adik bawa ka puno kantong. Abang pantau jio, kalian lolo dengan cerobong. Berumeh bibi, adik tari jangan gitu dong. Pujur meturi, abang intat dengan kucing garong. Jah honja, lun sajan gata. Adik honja, lun setet saja. Boh jah honja, lun sajan gata. Adik honja, hai lun setet saja. Tari, aku bilang wow, sampo ke bibi. Oh, tari, cukup tanah tari. Aku bilang wow, sampo ke bibi. Lun let let, kemana pun lari. Lun pucau adik, sampo ke kaki. Aku saja boh jah honja lun sajan gata adik honja lun setet saja boh jah honja lun sajan gata adik honja hai lun setet saja. Tari, aku bilang wow, sampo ke bibi. Oh, tari, cukup tanah tari. Aku bilang wow, sampo ke bibi. Lun let let, kemana pun lari. Lun pucau adik, sampo ke kaki. Aku saja boh jah honja lun sajan gata adik honja lun setet saja boh jah honja lun sajan gata adik honja hai lun setet saja.